Hadirin, kita hari ini sudah berada pada hari yang kelima ya, tentu kita menghitung. Memang orang senang menghitung, kalau bulan puasa dihitung hari kesekian, tapi bulan lain tidak pernah dihitung-hitung. Apakah hitungan itu kena mendapat lima atau dia memperkirakan berapa tinggal lagi sisanya? Nah hadirin, kalau kita bicara masalah puasa, kita teringat cerita Adam alaihissalam. Ketika pertama kali menghuni bumi ini, setelah transit di surga, saya gunakan istilah transit. So, orang transit itu lihat macam-macam di sana. Semoga penglihatan di sana itu bisa diterapkan di bumi ini. Jadi transitnya Adam begitu ke bumi, diperintahkan puasa. Dan itu setiap umat sampai dengan Nabi Muhammad SAW ada puasa dengan cara-cara tersendiri. Nah hadirin, saya mencatat dalam Al-Quran ini ada perintah makan. Kalau kita lihat kalimat perintah itu di dalam bahasa Arab disebut amar. Amar itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang anjuran, ada yang boleh-boleh saja. Dan kelihatannya di sini sifatnya makannya anjuran. Dalam bentuk jamak saya catat dalam Al-Quran ada 28 kali perintah kulu, makan. Kemudian dalam bentuk dua, bahasa Arab itu dua, jadi satu, dua, banyak. Beda dengan bahasa Indonesia, satu lalu banyak. Jadi dalam bentuk dua itu hanya dua kali untuk Adam dan Hawa saja. Yang pertama bertemu Al-Quran, waqula ragadan min haitsu syi'tum. Silahkan makan dengan senang apapun yang kau inginkan. Itu ketika Adam menghuni surga itu, silahkan makan. Memang manusia ini hidup kalau tidak makan, bahasa kasarnya mati. Jadi makan untuk hidup, tapi jangan terbalik, hidup untuk makan. Payah itu. Itu binatang itu semua hidup untuk makan. Makan mempertahankan diri ya, selesai. Kalau manusia makan untuk hidup. Jadi ada saat harus makan, nanti ada saat harus tidak makan. Nah, ada yang bentuknya mupradah istilahnya untuk wanita dan bentuk tunggal hanya dua kali. Sekali untuk Maryam, wa quli washrabi wa qurra al-aini, silakan makan dan minum dan bersegar-segar. Kemudian satu untuk lebah. Lebah juga disuruh wakuli, silakan makan. Memang lebah ini kita nyimpang sebentar. Lebah ini dalam hadis Nabi disebutkan al-mu'minu kallah. Orang mukmin yang baik itu seperti lebah. Apa sifat lebah? Idza akalat akalat taibah. Wa idza wada'at wada'at taibah. Wa idza waqa'a 'udun nahrin lam yakhsir. Kalau dia makan, lebah itu makanannya bagus. Tidak ada makanan yang kotor. Tidak ada. Kalau ada katanya lebah di hulu itu hinggap di tempat peti matinya orang Dayak yang belum Islam. Itu cerita-cerita gitu aja. Karena hadis itu menegaskan dia makan yang baik. Kemudian yang dikeluarkannya baik. Baik yang keluar madu. Wa idza qala udinakhin lam yakhsir. Kalau dia hinggap bertahan di dahan kayu tidak pernah mematahkan. Jadi makanannya bagus, yang keluar dari tubuhnya bagus. Kalau hinggap berhenti di satu tempat tidak pernah menodai tempat. Wah, itu tumpahnya Quran. Nah, kembali kepada makan tadi. Adam begitu menghuni surga, silakan Adam makan. Makan. Waduh, fadzala taqula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan saja dengan senang-senang apa yang kalian berbuat senang. Supaya ayat ada sambungan, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kamu menjadi orang yang teraniaya. Nah, jadi saya ngumpul-ngumpul ayat yang 28 kali itu, saya kelompokkan jadi 4 saja. Pertama, anjuran makan dan minum. Jadi kalau surah Al-Baqarah, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Wahai manusia, ini semua nih, makan, minum saja rezeki yang diberikan Allah, tapi jangan kamu berbuat onar di permukaan bumi. Tidak ada batas makannya, cuma jangan berbuat onar saja. Kemudian ada ayat di lain, nah, surah Al-A'raf ayat ke-31, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melewati batas. Sudah ada pembatasannya. Artinya hati-hati makan tuh, jangan makan terus. Nah, itu untuk kita di dunia. Orang yang baik menggunakan makan di dunia, nanti di akhirat, kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kamu di surga ini hasil perbuatanmu di dunia kemarin. Yang satunya, kulu washrabu hanian bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kamu di sini, itu perbuatan-perbuatan baik dulu di dunia. Nah, untuk orang di neraka, kuwatamat tahu innakum qaumun mujrimun. Silahkan makan dan minum, dulu kamu berdosa ini, sekarang makananmu seperti ini. Nah, begitu makan, berapa lama kita makan di dunia ini tidak terhitung. Cuma dalam setahun yang 12 bulan, 11 bulan silahkan makan menurut aturanmu. Makan pagi, makan siang, makan malam, apa. Walaupun kita tahu Nabi itu kalau pagi itu sarapan pagi, tapi bergizi betul ya. Makan buah, minum susu beliau. Nanti agak siang, yang kira-kira 10, kita di sini mungkin makan, seperti makan siang kita. Dengan harapan Johor tidak mengantuk. Kita itu tanggung, ada yang kantuk lapar, ada yang kantuk kenyang. Nanti menjelang asar makan. Waktu asar enak, maghrib, malam itu ada sarapan makanan ringan. Nah, itu Rasulullah. Kelihatannya seperti 4 kali ini. Memang 4, tapi cara beliau mengatur makan. Jadi kadang-kadang maki pagi itu kan buah, minum susu. Buah itu sering kurma itu, karena memang ada hadis. Itu kan nanti kalau naik haji itu, orang Arab itu pintar. Kurma yang harganya 20 rial, 10 rial. Tapi kalau nanti yang namanya ajwa, kita di sini ajwa menyebutkan. Tulisannya bahasa Arab itu ain, jim, waw, ada tak marbutah, jadi ajwa. Karena orang Arab itu kadang-kadang bunyi tak di akhir itu kurang kelihatan. Ajwa, Abdullah, Abdallah, Madinah, Madinah. Makkah, Makkah. Jadi mungkin tuh orang Inggris nulis tuh Makkah, Madinah. Itu niru Arab Inggris itu, bukan Arab yang niru Inggris. Nah, jadi ada hadis tuh, man tasabba sab'ata maratin ajwatan. Nah, sanwati hadzal yaum min as-sihri was-sum. Siapa yang sarapan pagi dengan kurma ajwah 7 biji, maka hari itu selamatlah perutnya dari racun dan sihir. Memang ada hadis itu. Karena hadis ini Arab lo dijualnya mahal. Kemudian tahayul yang sampai ke kampung kita di sini di Kuala Kapuas, saya tahu, guru pian tahu lah apa. Kurma ajwa itu kalau nasib baik di biji itu ada tulisan Allah. Masyaallah. Ini pandai-pandai menolak lah kita ini. Enggak ada tulisan. Kebetulan di sini orangnya baru datang haji kemarin, kawannya datang, minta Pak aku 2 biji, pesan apa? Hendak maulah wapak, jimat biji kurma ajwa. Sirik nanti itu. Kalau kata orang itu tanaman Rasulullah, awalnya betul, tapi yang kebelakang itu generasi saja lagi, mana lagi sisanya, 14 abad itu. Nah, jadi kembali kepada makan. Jadi 11 bulan makan, minum, atur sendiri. Ketika bulan puasa itu dalam surah Al-Baqarah ada ayat di sana kan 184 85 186. Nah dari 83 itu sampai bagian akhir cerita puasa, apa akan minum dia tuh? Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu wal khaytul aswadu minal fajr tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Qulu makan, silakan. Washrabu minum, silakan. Ada batas. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Nanti sampai nampak fajar sadiq warna putih. Berhenti kamu makan, enggak boleh. Seluruh umat Islam di dunia saya yang mengatur, kata Tuhan. Saya ngatur. Satu bulan saja saya atur. Jadi 11 bulan kamu ngatur sendiri, satu bulan saya atur. Nah, dari batas fajar itu tahan diri puasa. Tuma'atin musyama idal lahir. Kemudian kamu makan kalau sudah bertemu dengan malam, artinya sore nanti batas. Nah, jadi kita menahan diri itu aturan Tuhan. Jadi orang yang baik itu mengatur sendiri bisa, diatur mau. Kalau orang mengatur terus menerus condong otoriter, mengatur saja. Kalau tidak cocok dengan dia jadi pegawai mutasi kamu. Wah, itu tidak mendukung partai aja mutasi. Karena tidak cocok. Itu bukan pimpinan, itu namanya bos. Bos itu like and dislike. Like and dislike. Ujung apa? Nasib saudara dia ada di ujung pulpen saya. Jadi Bu, kita menyimpang sebentar. Jadi kalau mau jadi pimpinan itu, saya pernah pimpinan kecil-kecilan itu. Saya gunakan 4 cara itu. Pertama jadi bapak dulu saya. Jadi bapak dengan anak buah. Adakah orang tua yang ingin anaknya tidak baik? Tidak ada. Bagaimana kita sebagai seorang bapak kita didik anaknya? Tapi rupanya ketika jadi bapak, anak manja. Manja anaknya. Sebagian. Pindah. Jadi guru. Adakah guru yang ingin punya murid yang bodoh? Yang ingin punya murid jelek? Tidak ada. Itu dia mengajar. Kalau dulu dengan kebapaan, berarti paus itu dengan kebapaan. Nah ini diajar. Supaya pintar, mudah-mudahan pada suatu saat murid itu lebih pintar dari kita. Tuhan keinginan. Kalau itu tidak berhasil juga pindah leadership. Apa leader? Peraturan. Kita yang jalankan peraturan. Kalau perlu tempel di dinding. Kalau jadi pegawai negeri itu 21 macam larangan apa? Yang anjur berapa? Suruh dia baca sendiri. Kalau dia salah, kamu melanggar pasal sekian, sanksinya ini. Saya menghukum kamu, bukan saya melakukan, tapi hukum, saya melakukan hukuman saja. Hubungan saya dengan kamu tetap baik. Kau tetap anak buah saya tetap pimpinanmu. Tidak ada dendam dalam hati, tapi peraturan yang saya terapkan. Salaman dengan dia, terima peraturan, saya hukum kamu. Tapi aturan yang kita tegakkan. Aman itu. Ini kadang-kadang karena pimpinan salah cara menghukum, anak buah tarik, marah. Jadi tempel peraturan. Jadi sama-sama dipahami. Kalau tidak berhasil juga, apa boleh buat tadi? Jadi bos. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Saya itu pernah baca buku apa itu, ada pelajaran bahasa Inggris jadi English for You itu dari Australia itu. Jadi ketika orang ini berurusan ke sana, rupanya lupa memadamkan rokoknya nih. Padahal waktu itu kan masih zaman dulu, ruangan belum pakai AC. Tapi rupanya karena rokok ini cukup mengganggu, sekretaris itu, bosnya itu mendekati. Your smoke is disturbing my boss. Asap rokok Anda itu mengganggu bos saya. Wah, itu loh bos sekali. Ya akhirnya dia berhenti merokok. Ya memang tidak baik juga masuk merokok, apalagi kita kan sebaiknya rokok itu sama sekali dihindarkan. Nah jadi jangan sampai jadi bos kita, kalau jadi bos ngatur saja, tapi jangan diatur juga, diatur terus menerus. Tidak bodoh jadinya, jadi budak. Tidak ada perintah pimpinan. Itu kadang-kadang ya, jadi kasih misalnya di kantor, ya, kepala bagian di atas ada orang yang nanti saya tanya pimpinan. Pak Jote jangan diangkat orang seperti itu jadi anak buah, jadi pejabat jangan. Baik-baik Pak, nanti saya mau dulu, mau minta petunjuk pimpinan, semua apa pimpinan, tidak ada inisiatif. Itu warna biasa diatur. Yang paling lucu zaman Orde Baru, ketua DPR minta saran kepada presiden, itu utah terbalik itu. Bagaimana Pak? Nanti saya mau minta saran kepada presiden dulu. Terbalik. Baik, silakan Pak. Nah, jadi kita ini diatur mau, mengatur bisa. Nah, bisa mengatur, daun mau juga diatur. Nah, jadi kalau dua-duanya ini baik, nah, itu itulah. Kemarin saya katakan di rumah jabatan bupati juga, sekali-sekali bupati itu diatur oleh ajudan. Bupatinya terkejut dengan diatur ajudan, gimana Pak? Itu baru mau masuk mobil, kata ajudan, nanti dulu Pak, mobilnya masih dibersihkan oleh pembantu. Nah, itu kan artinya tidak sembarang masuk. Jadi ada saatnya kita diatur, ada saatnya kita mengatur. Nah, jadi kita ketika puasa, kita diatur oleh Allah makanannya. Nah, hadirin, makan kita itu kan dari sahur tadi, setelah itu siap. Nah, saya katakan lapar ini lapar yang terprogram. Jadi pekerjaan apapun kalau kita kerjakan dengan program pasti baik. Kalau yang tidak terprogram itu ada cerita orang Dayak, karena saya ini asli kan, orang Dayak. Nah, Koyamin dia kisah kan karena lain. Nah, jadi begitu ceritanya. Ketika dia menemukan sebatang kayu besar, rencana membuat jukung, bahasa orang anu itu arus. Tapi karena tidak digambar, tidak dihayal-hayal dulu, akhirnya ambil alat, ambil kapak, dibuat sungguh. Akhirnya jukungnya tidak jadi, tinggal suping papan besar, oh, sudah, biar aja buat dayung aja nih. Buat dayung. Rupanya salah lagi, jadi payung. Salah lagi, jadi untuk apa tuh ngambil nasi itu? Orang Banjar wancuh. Kalau kami orang deh sendok, jadi kalau orang sana sendok, jangan sendok makan, bukan untuk ngambil nasi itu, sendok. Kalau yang untuk ngambil apa itu orang Banjar jangan atau itu gula itu sendok juhuk pemin lah. Rupanya itu tidak selesai juga. Akhirnya orang dulu tuh kan makan sirih itu ada untuk ngambil kapur tuh. Nah, menampak kakuit kapur. Anu rupanya diatur kurang bagus dibuat ning. Jadi ning itu apa tidak ada ujungnya sama sekali. Jadi sampai ada istilah di sana naregawi jar ning apa tidak ada ujungnya tidak ada hasil sama sekali. Ini kalau pekerjaan tidak terprogram. Jadi kita puasa ini lapar yang terprogram. Artinya dari jam sekian kita laparkan terus sampai jam sekian tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada programnya itu kadang-kadang kepuasa keuyuhan, kadang-kadang macam-macam. Ada pengalaman ini, pengalaman pribadi ini. Ketika saya tugas di Barito Selatan, itu diajak oleh Pak Siswoyo itu kepala pertanian di sana untuk meninjau sawah-sawah. Kebetulan bulan puasa, hari panas, orang mulai panen, bayangkan jalan. Sampai suatu kampung di sana, berangkatnya dari Bontok itu ke hulu itu 2 jam ya naik kotok. Rencana jalan-jalan 2 jam juga. Ternyata rencana yang jalan 2 jam itu, ini sebelum jalan 2 jam, kami orang 20, 6 orang diantaranya tidak puasa. Yang tidak puasa ini bukan karena uzur, tapi karena agama lain. Ya orang Kristen. Jadi sebelum berangkat ke sawah, dia singgah dulu di tempat familinya. Kalau bahasa kita, tolong siapkan kami makanan nanti jam 1 kami kembali. Siapkan makanan untuk 6 orang. Nah, demi menghormati mereka puasa, kami tidak bawa makanan. Jam 1 kami baru mau kembali. Rupanya ada lihat sawah yang bagus lagi. Pak Siswa itu bilang, oh kita nyimpang ke sana. Kan tidak apa-apa, kita puasa karena tidak ada harapan apa-apa. Akhirnya kami sampai ke kapal itu dekat rumah jam 4. waktu masih Indonesia Tengah. Oke, jam 4. Ini yang Isya lu gagah semua nih. Masuk salat jamak. Yang Kristen yang 6 orang hampir-hampir pingsan lu. Akhirnya di rumah minum dan lain. Begitu masuk kapal, dia tanya kepada saya, "Pak, capek enggak Bapak puasa?" "Ya kalau capek semua orang capek." Tapi nyatanya bahwa gagah semua. Gagah. Karena kami tidak ada problem. Kalau kami, katanya, kamu itu ada problem. Problemnya apa? Makan rencana jam 1. Ternyata jam 4. Tapi kalau mau makan jam 6 tenggelam matahari, tidak ada masalah. Bapak itu masalahnya karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Keinginan Bapak makan, kenyataan tidak makan. Nah, mental Bapak rusak. Kami tidak, karena sudah tahu nanti jam sekian kami makan. Andai kata nanti kata Pak Jurtika tidak makan juga, andai kata saja. Apa problem juga kita? Islam masih gampang. Wah, mungkin ini rezeki saya hari ini seperti ini. Nah, itu lah gampang aja kan. Nah, hadirin. Jadi puasa itu artinya membuat lapar kita itu dengan lapar yang diatur. Jadi kalau yang diatur, bahkan kalau kita yakin yang ngatur lapar kita itu adalah Tuhan. Kata Tuhan, sebulan ini saya atur makan. Nanti bulan-bulan lain atur sendiri asal jangan melewati batas. Nah, hadirin, saya ini memang suka catatan nih kalau ceramah itu. Saya mencatat tadi ada kajian psikologi. Lapar manusia itu ada dua macam. Ada lapar fisik dan ada lapar emosi. Nah, kalau lapar fisik itu memang jamnya harus makan misalnya. Tidak bulan puasa misalnya harus makan siang, dia lapar. Itu lapar fisik. Lalu lapar fisik ini artinya saya perlu makan. Biasanya makan siang itu nasi, atau kalau orang Irian Jaya makan sagu. Makanan nasi tidak ada. Kalau memang lapar fisik, ciri yang kedua bisa menerima makanan lain. Diganti, selesai masalahnya. Yang seharusnya dia makan nasi, dibuatkan mie atau makan kue saja, sudah selesai. Itu wajar-wajar bagus lapar fisik. Yang ketiga, cirinya sensasi lapar itu terasa di perut. Memang perut kita rasa lapar. Lapar perut. Nah, cirinya lagi yang keempat, bukan serta-merta ketika lapar lalu harus makan. Tidak, masih bisa ditunda-tunda, masih bisa diatur oleh otak. Itu lapar fisik. Kemudian yang kelima, cirinya makan dalam keadaan sadar. Sadar dia makan apapun yang dimakan, atau memang makanan pokok, makan. Begitu terasa kenyang, berhenti. Dia makan yang bagus, nanti seperti itu makan. Kemudian berhenti setelah kenyang, atau berhenti sebelum kenyang, berhenti dia makan. Dan yang terakhir, dia sadar bahwa makan itu penting. Ini maka lapar fisik. Tapi kalau lapar emosi, menginginkan makanan tertentu, walaupun belum lapar, sambil jalan, ayo kita makan bakso yuk, ayo kita makan mie goreng di sana, dia tidak lapar, tapi hayalannya mau makan. Kemudian ini muncul dari mulut, pikiran, dan hasrat yang sangat kuat. Jadi dari mulutnya ingin mencicip makanan, hasrat yang kuat, ada pikirannya itu saja. Makanya kalau orang lapar emosi itu begitu sudah makan, makanan yang diinginkan ada lewat orang jual, beli deh. Makan. Nah, jadi rasa lapar itu muncul karena emosi, atau kadang-kadang karena frustasi, marah-marah di rumah. Taunya makan keluar. Ya lucu sekali ini, marah di rumah. keluar makan, tidak malah tidak lupa dengan keluarga nih. Nah, kemudian kalau dia makan biasanya sambil lamun makan, akhirnya lupa berhenti. Ini yang membahayakan, makan yang membahayakan itu, lupa berhenti. Kadang-kadang sesudah makan orang itu merasa bersalah. Nah, ini makan karena emosi. Jadi orang yang emosi makan itu, kalau makanan yang belum ditemukannya, belum juga ditemukan, dia tetap cari walaupun sudah makan. Beda dengan yang fisik. Yang fisik kalau sudah diganti dengan makanan lain, senang. Nah, jadi kita menghindari sama sekali makan karena lapar emosi. Lapar emosi ini orang kelebihan berat badan, dari sana itu. Kalau yang makan fisik dia tidak akan apa-apa, karena dia penuh pertimbangan. Yang lapar emosi ini pertimbangan makan tidak ada. Kadang-kadang dia berani makan, kadang-kadang cerita-cerita makan saja. Nah, emosi yang diatur itu pindah kepada lapar fisik. Lapar fisik yang diatur pindah kepada taat aturan Allah. Nah, makanya kita kembali kepada Al-Quran yang sering dibaca itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183 Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita tuh setiap nabi itu punya pengikut, pengikutnya itu dan nabinya diwajibkan puasa. Sama bentuk-bentuknya lain. Ada yang waktunya lebih lama, seperti Nabi Musa itu 40 hari itu. Nabi Isa itu 40 hari puasa. Nah, kita cuma antara 29 dengan 30 hari. Kecuali ingin nambah-nambah yang sunat-sunat. Nah, di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Puasa itu dari segi ayat itu tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Jadi itu kalau kita belajar tata bahasa Arab, kata la'alla itu lit taraji, mengharap-harap sesuatu. Tapi katanya ayat itu menurut ahli tafsir tidak berlaku kepada Allah. Jadi lit taraji itu jadi lit tahqiq, unsur kepastian. Jadi kalau kamu puasa sesuai dengan aturan-aturannya, pasti kamu jadi orang takwa. Sekarang pertanyaan, pasti takwa akan kita? Takwa akan kita setelah belum puasa? Kalau tidak, kontrol puasanya di mana kira-kira kiri. Nah, kalau puasa yang sesungguhnya, itu pasti takwa. Jadi, lit tahqiq, bukan lit taraji lagi. Pasti kayaknya orang yang takwa. Nah, jadi kalau kita teruskan, lanjutkan ayat. Nah, ayat itu kan banyak peraturan-peraturan. Peraturan hubungan suami istri dan lain-lain semuanya. Uhillailaikum lail tasyamira pasulilanisaikum. Halal boleh kamu kumpul dengan istrimu malam hari. Terus saja sampai dengan aturan itikaf di sana. Kalau sudah itikaf menetap di masjid, ya batal itikafnya kalau dia pulang ke rumah melakukan hubungan suami istri. Nah, di akhir ayat sama sekali, kenapa ada ayat bunyinya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam taqulu bainakum wa amwalakum bainakum. Nah, ini ayat ini di dalam kajian tafsir namanya munasabatul ayat, hubungan antara ayat yang baru saja kita tinggalkan dengan ayat yang kita baca ini ada hubungan ini. Tadi aturan puasa supaya jadi orang yang takwa, kenapa ayat yang berikut begitu selesai cerita puasa ada hubungan? Wala ta'kulu amwalakum bil batil, jangan kamu makan hartamu itu dengan cara curang dan batil. Dita'kulu amwalinas, untuk makan harta orang lain, mencari-cari jalan supaya bisa ngambil harta orang lain. Watudlu biha ilal hukam, mempengaruhi petugas-petugas pengadilan supaya dia menang dapat harta orang. Kenapa ayat itu sampai ke sana? Wa antum ta'lamu, kamu tahu, kamu sadar. Kenapa ayat itu di ujung bagian puasa? Begitu puasa diselesai, kamu jangan curang mendapatkan harta benda untuk kamu makan. Itu hubungannya dengan puasa erat sekali. Ketika puasa yang halal pun dilarang, apalagi yang haram. Jadi ujungnya itu kenapa kamu masih saja, berarti kontrol puasamu. Coba kalau puasa nanti sendirian besok di rumah siang, sisa makanan malam loh masih segar, istri tidak ada, anak tidak ada, perut lapar, iblis bicara makan saja, kan tidak ada orang yang tahu. Kan puasa itu hanya rahasia dengan Tuhan kan, tapi tidak makan kita karena tahu ini larangan Tuhan. Kalau ada kita dia makan, tidak ada yang tahu kan, tapi yang tahu Tuhan. Nah itu dilarang, itu halal, dilarang bagimu ketika kamu puasa. Yang halal pun tidak boleh, apalagi yang haram. Nah ayat tadi, jangan kamu makan harta benda hasil daripada kamu menipu orang lain. Jadi setelah puasa, jangan korupsi lagi. Kalau dulu pernah juga korupsi misalnya, telanjur sambil puasa tanda tangan. Nah, habis puasa berhenti sama sekali. Tapi kalau habis puasa ulang-ulang lagi, puasanya cuma sekedar puasa lapar, selesai kewajiban terhadap Allah, tapi nilai yang diraih tidak memadai. Nah hadirin, ini antara lain kalau kita bicara hikmahnya puasa. Nah jadi kalau ayat itu, kalau kita rinci dari 83-84 itu kan aturan-aturan puasa. Nah rincian yang terakhir itu yang kita pegang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta budi antara kamu itu ngambil punya orang lain dengan cara yang batil, yang keliru, yang tidak halal. Nah jadi dari segi lain puasa itu mengatur kita untuk tidak mengambil harta orang lain kalau puasa sudah baik. Nah ketika puasa pasti ada aturan, beberapa aturan. Ini sudah menjelang berbuka puasa, mungkin selesai 1-2 menit saja lagi kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi puasa itu ada 3 tingkatan, yang awam, yang khawas, dan khawasul khawas. Yang awam pokoknya kalau sudah bisa lapar, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, sudah selesai. Yang kedua, nah itu yang khawas, yang hati-hati, yang teliti. Ada beberapa persyaratan. Pertama, seluruh itu disebutkan jawarih. Jawarih itu mata, tangan, hidung, itu diikut puasa. Buat matanya puasa, ya, telinganya dijaga semuanya. Kemudian, nah ini yang hati-hati. Sangat berhati-hati ketika berbuka, tidak memperturutkan keinginan. Oh dimakan, kadang-kadang kalau anak-anak biasa kan buka itu kesempatan terus sepanjang hari tidak makan. Nah ditambahkan ya untuk yang khawasul khawas, sangat teliti sekali ketika dia makan, dia yakin kehalalan makanannya, kemudian dia serahkan perbuatannya kepada Allah. Nah ini barangkali ini saja yang saya sampaikan. Memang ada waktu sedikit nih, kalau mungkin ada yang perlu ada pertanyaan atau lain sebagainya, mungkin ya bisa kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesyukurlah atas tausiah dari Ustaz Irfli pada ikhwan atau akhwat. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar ceramah tadi atau tentang PKS bisa disampaikan saran maupun pertanyaan pada ikhwan dan akhwat. Tafadhal kalau ada pertanyaan. sibuk banget terus bangun matematik. Ya, silakan. Baik, karena sepertinya tidak ada yang bertanya, mungkin langsung dari Ustaz Rusli membacakan doa sambil kita menunggu berbuka puasa, kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Kepada Ustaz, dipersilakan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nas'aluka Allahumma mujibati rahmatika wa 'azima maghfiratik wal ghanimata min salamata min kulli ismin. La tad'u lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiyaka illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka thawabash syakirin wa nuzulal muqarrabin wa murafaqatan nabiyyin ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبة الموقنين حتى توفنا في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kepada Al-Ustaz Rusli Imus atas tauji dan doa yang telah disampaikan, semoga menambah barokah acara kita pada sore hari ini. Sambil menunggu berbuka sekitar waktu 10 menit lagi kayaknya, 5 menit ya. Waktu yang 10 atau 5 menit ini tafadhol, kalau ada yang mau disampaikan dari struktur DPD atau dari pengurus DPC dan simpatisan, kalau ada masukan untuk kemajuan PKS ke depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya menunggu waktu berbuka yang tinggal 3 menit insyaallah. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera selama bulan puasa maupun maupun pasca bulan Ramadan yang akan datang, itu cukup banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Di antaranya adalah kursus bahasa Arab yang dibina langsung oleh Ustaz Suryani Cidi setiap hari Jumat kalau tidak salah. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan. Beberapa waktu yang lalu baru saja diadakan pelatihan ruqyah untuk baik pengobatan secara gangguan jin dan sejenisnya, itu dilaksanakan di tempat ini. Kemudian juga untuk ibu-ibu juga ada agenda bulanan yang itu bekerjasama dengan forum kajian muslimah. Kemudian juga kita bekerjasama dengan Ikatan Dai Indonesia, itu mengisi beberapa taklim di Masjid Mambulo dan juga di beberapa musala yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kami juga mengundang peran serta bapak-bapak sekalian untuk bisa bersama-sama melaksanakan itikaf pada H-10 yang nanti informasinya akan kita sampaikan kembali tentang tempat pelaksanaannya. Kemudian saya juga baru dapat informasi untuk undangan iftar jama'i juga buka puasa bersama sekaligus paparan kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Hasbiani selaku tuan rumah. Beliau mengundang bapak dan ibu sekalian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 pukul 15.30 bertempat di kediaman beliau untuk seminar kesehatannya mengambil tema tentang diabetes. Setelah itu akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan juga beberapa hari yang akan datang, ibu-ibu dari bidang kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera juga akan melaksanakan waktu berbuka sudah tiba. Marilah kita bersama-sama berdoa menjelang berbuka ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk tempat pelaksanaan sholat maghrib berjamaah untuk ibu-ibunya bersama-sama sholat berjamaah di gedung putih ini. Kemudian untuk bapak-bapaknya kita sudah sediakan tempat, ada musala wal fajri dan juga ada masjid at-taqwa. Untuk lebih ini kita akan ke musala wal fajri saja yang lebih dekat. Penuh ya? Informasi dari Ketua DPC penuh katanya. Jadi ini kita geser ke Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa jalan Kapuas, bukan jalan teman-teman ini. Masih lurusan ini aja dekat. Bisa pengolah orang kafir. Kuatnya.